Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini saya mengenai mau bertanya mengenai yasinan ini Pak Ustaz ya. Mm-hmm. Padahal surat Yasin itu kan di dalam Al-Qur'an Yasin itu sendiri kan untuk orang yang hidup. Akan Allah berfirman di dalam surat Yasin itu liyunkiro man kana hayyaw itu kalau tidak salah ya. Nah, kemudian kenapa itu mereka-mereka itu kan membaca Yasinan untuk orang yang mati padahal Yasinan itu untuk orang yang hidup. Maksudnya Al-Qur'an itu untuk orang yang hidup gitu. Kemudian pada malam Jumatnya mereka membaca Yasin padahal di dalam hadis itu kan diperintahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi itu Pak Ustaz. Iya. Iya, ini sangat rancu sekali jadinya kita ini. Tolong jelaskan itu Pak Ustadz ya, gimana caranya agar kita ini bisa menerangkan kepada masyarakat ya di sekeliling kita itu. Karena kan mereka juga kan yang istilahnya yang menuntut ilmu itu kan mengerti tentang dalil-dalil itu ya. Iya, mengerti tentang dalil-dalil memang di kitab-kitab para ulama yang menulis tentang hadis-hadis Rasulullah itu kan sudah jelas ada di hadis-hadis yang sahih. Iya. Ini karena memang mereka itu tidak berani untuk mengungkapkan kepada masyarakat atau bagaimana itu? Tolong jelaskan Pak Ustadz. Demikian dari saya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya memang ya Pak ya, yang ada di masyarakat kita yang terjadi seperti itu. Kenapa dan apa sebabnya? Tentu kita harus bisa melihat sebab-sebabnya. Ya, sehingga dari situlah kita mengetahui kenapa bisa muncul seperti itu. Pertama, bahwa di masyarakat kita ini atau di kalangan para kiai-kiai tradisional ada keyakinan bahwa kalau kita langsung rujuk kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari Muslim itu katanya masih mentah. Jadi kita harus rujuk ke kitab-kitab para ulama langsung, katanya itu sudah matang. Makanya kemudian mereka tidak mau rujuk dan enggan untuk rujuk ke kitab-kitab hadis langsung. Makanya mereka lebih disibukkan dengan menggeluti kitab-kitab fikih para ulama yang terkadang dan sering kali kita dapati hanya sebatas kaul, pendapat, dan jarang dibawakan hadis ataupun kalau dibawakan hadisnya lemah. Sehingga akhirnya mereka enggan untuk rujuk kepada kitab-kitab hadis dengan keyakinan seperti itu. Katanya kita tidak boleh bahwa itu tingkatan hadis itu adalah tingkatan yang paling tinggi nanti saja. Itu masih mentah itu, kita cari yang udah matang aja katanya. Subhanallah, sehingga inilah yang disebut dengan al-matnah yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikutip Imam Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Inna min asyaratis sa'ah an yurfa'al akhyar wa yudha'al asyrar wa yadhharal qawl wa yukhzanal amal wa tuqra' fil qawmi bil mathnah laisa minhum man yunkiruha. Ya, nanti di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah akan dilulukan, orang-orang yang buruk akan dimuliakan, orang-orang yang soleh akan dihinakan, akan muncul perkataan dan akan dikunci amal dan akan dibacakan pada suatu kaum al-mathnah, tidak ada yang berani mengkritiknya dan tidak pula ada yang berani mengingkarinya. Lalu dikatakan apa itu al-mathnah? Dijawab maktuti basiwa kitabillah, yaitu yang dijadikan panduan selain Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa maksudnya yang terlihat di zaman ini, yaitu kitab-kitab madhab yang dijadikan panduan-panduan bagaikan ia Al-Quran yang tidak boleh diselisihi. Nah, kemudian sebab kedua adalah adanya keyakinan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan, walaupun itu dhaif boleh diamalkan. Makanya mereka membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang-orang yang telah mati di antara kamu. Hadis ini lemah dan lemahnya ringan. Ya, karena di dalam sanadnya ada kalau tidak salah Laits bin Abi Sulaim, ya seorang perawi yang lemah. Dan ini memenuhi syarat bagi mereka yang boleh mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal. Kenapa? Karena hadisnya lemahnya ringan, bukan lemah yang berat. Namun, syarat yang lainnya tidak dipenuhi. Apa itu? Yaitu wajib diyakini kelemahannya. Yang kedua, tidak boleh dimasyhurkan, tapi khusus untuk dirinya sendiri sebagaimana itu dikatakan oleh Ibn al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Tabiyun al-Ajab fi mawarada fi fadli rajab. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, karena adanya keyakinan seperti ini akhirnya mereka mengatakan ya hadis ini lemah, Sementara sebagian ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah. Ya, sebagai kehati-hatian katanya. Dan ya kesalahannya adalah mereka tidak berusaha untuk melihat. Ya, kenapa sih, apa sih alasannya? Dan apa alasan orang yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis lemah sama sekali? Kalaulah sedikit mereka mau melihat, dan akan terlihat kepada kita bahwa hadis lemah itu sebetulnya menghasilkan dugaan yang sangat lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari perawi yang buruk hafalannya, dan buruk hafalannya itu adalah yang masih seimbang antara benar dan salahnya. Artinya ini masih menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan yang ragu. Ya Rasulullah SAW sabda, "Da' ma yaribuka," tinggalkan apa yang meragukanmu. Ya, rata-rata orang yang membolehkan mengamalkan hadis lemah itu alasannya yang paling utama adalah kehati-hatian, itu aja. Kehati-hatian, karena perawi yang lemah bisa jadi benar. Padahal kita katakan bisa jadi benar dan bisa jadi salahnya seimbang. Dan kehati-hatian dalam perkara yang meragukan tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk meninggalkan segala macam yang meragukan. Sedangkan hadis lemah itu meragukan. Kenapa? Karena ada padanya perawi yang lemah, yang masih diragukan kebenaran dan ya, kesalahannya dalam periwayatannya tersebut. Ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Maka dari itu Bapak, ya memang yang harus kita fahamkan dulu kepada masyarakat adalah tata cara, bagaimana tata cara memahami dalil. Ya sebab masyarakat kita ini sudah sangat percaya dengan apa yang sudah menjadi darah daging mereka dari semenjak kecil. Ya, yang diajar oleh kiai-kiai mereka. Sehingga untuk merubahnya butuh kepada waktu. Butuh untuk apa namanya, memahamkan ya tentang dasar-dasarnya. Bahwa kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ya, melihat hadis-hadis yang sahihnya. Kewajiban kita adalah untuk mengamalkan yang sahih dan meninggalkan yang lemah. Nah itu baru insya Allah dengan sedikit demi sedikit. Dan ini butuh waktu. Ya tak semudah itu dan tak mudah. Dan pastilah orang-orang yang tidak suka kepada dakwah seperti ini akan menentang. Dan dengan berbagai macam usaha dan yang lainnya. Tapi kita berusaha untuk sabar, ya, memahamkan dan memahamkan secara ilmiah. Ya, sebab nanti insya Allah biiznillah kebenaran itu akan tampak biiznillah. Ya, kalau Allah izinkan dan Allah telah berjanji bahwa kebenaran pasti akan tampak. Wallahu a'lam.